Wa misalun nahyi fin faka kauluka latan faka mustaqilan bizikrillah. Contoh nahi dikata infaka adalah ucapan latan faka. Ini fi'il nahi ya, jadi kafnya saya fathah itu bukan nasab ya, tapi jazm. Jazm kok di fathah ya, itu kalau sudah pernah belajar i'lal ya mudah sekali jawabannya. Latan faka mustaqilan bizikrillah. Jangan berhenti sibuk dengan zikir Allah. Maksudnya selalulah berzikir kepada Allah ya. Wa misalun nahyi fi apa ini Fatihah qauluka latafta aliman. Latafta aliman, selalulah berilmu. Maksudnya jangan berhenti belajar. Wa misaluhu fi bariha latabrah an hadzal makan. Selalulah menetap di tempat ini, jangan bergeser dari tempat ini. Wal, maksudnya istiqomah mungkin ya. Wal jar wal majruru muta'alliqun bil khobar. Jadi huruf jar majrur ini berhubungan dengan khobar ya, khobar yang dibuang. Qaluhu wa madama wala ta'malu illa bi syarti an tataqaddama ma ad-dharfiyah al masdariyah. Saudara kana yang berikutnya adalah madama. Madama ini tidak bisa beramal kecuali bila didahului oleh ma ya, huruf ma. Ma ini adalah dhorof dan masdariyah ya. Dhorfiyah karena bermakna dhorof, masdariyah karena menjadikan fi'il setelahnya menjadi masdar. Kama fi kaulika la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Seperti contoh, aku tidak akan bersamamu selama Zaid masih sering menemuimu. Jadi ini ada orang yang sensi kepada Zaid ya. Kalau Zaid masih selalu menemuimu, aku tidak akan bersamamu. Wah, ini kafnya kalau dibaca kasrah ini ya lebih enak ya. La ashabuki madama zaidun mutaraddidan ilaiki. Jadi ini lelaki pecemburu. Fama masdariyatun li'annaha tu'awwalu bimasdar. Jadi huruf ma adalah masdariyah karena ditafsiri atau dimaknai dengan masdar. Wa dhorfiyatun li'annaha tanubu 'ani dhorfi. Dan juga dikatakan dhorfiyah karena menggantikan dhorof. Wa idza lam tataqaddam 'alaiha mal masdariyah takunu tamatan. Man mansubu ba'daha yakunu halan. Kalau fi'il dama tidak didahului dengan ma masdariyah, maka dama ini bukanlah saudara kana, tetapi fi'il yang tam. Fi'il yang tam itu ya fi'il yang seperti biasa itu, hanya butuh fa'il saja. Dan dan kata setelah dama yang dibaca nasab itu statusnya sebagai hal. Kaqaulika dumtu ghoniyan. Dumtu ghoniyan. Saya selalu kaya. Saya selalu kaya atau dumta ya. Dumta, dumti, dumtu ya boleh saja. Tidak ada harokatnya ya. Dumta ghoniyan, engkau kaya. Engkau selalu kaya, dumtu ghoniyan, aku selalu kaya. Kalau dumti tidak bisa ya, karena ini ghoniyan ya, tidak mu'annas. Wa kadzalika idza quddimat 'alaiha ma'al masdariyah faqat ay allati laysat dharfiyah ka qaulika la ashabuka madum taqa iman ay halaki yamika. Begitu pula bila ada fi'il dama yang sudah didahului ma tapi ma-nya hanya masdariyah. Jadi ma sebelum dama ini kan harus punya dua status ya, dhorfiyah sekaligus masdariyah. Kalau hanya masdariyah saja, maka ya sama, tidak saudaranya kana. Dama ini tidak saudaranya kana, tetapi fi'il tam. Contohnya seperti ini ya, aku tidak akan bersama denganmu selama engkau masih berdiri. Jadi contoh ini ma-nya hanya masdariyah saja, tidak madhorfiyah, sehingga dama di sini adalah fi'il tam dan kata qaiman ini sebagai hal. Qauluhu wa matasarrafa minha ay min hadhil af'ali ats-tsalatsata asyara. Jadi yang bisa beramal merofakkan isim dan menasabkan khobar itu tidak hanya fi'il madhi saja, tetapi segala kata, semua kata yang tercetak darinya itu juga bisa beramal seperti fi'il madhinya. Illa laisa fa'innaha jamidatun la tatasarrafu. Kecuali laisa, kalau laisa itu namanya fi'il jamid itu ya. Fi'il jamid itu ya hanya punya satu bentuk saja, tidak bisa ditasrif. Tidak bisa laisa yal asu laisan. Misalkan seperti itu tidak bisa ya. Itu laisa. Jadi laisa ini namanya fi'il jamid ya, tidak ada fi'il mudhari'nya, tidak ada masdarnya, tidak ada isim fa'il dan lain-lain. Tidak ada apa fi'il nahi, fi'il amr tidak ada. Wa dama fa innaha wa in ata min hal mudhari'u ala qaulin dhaif la tatasarrafu aidan. Mengecualikan juga dama. Dama ini juga termasuk isim yang ghairu mutasarrif ya, ghairu mutasarrif tidak punya, tidak bisa ditasrif, tidak punya fi'il mudhari', tidak punya fi'il-fi'il yang lain. Walaupun menurut pendapat yang lemah, dama memiliki fi'il mudhari ya. Jadi apakah dama memiliki fi'il mudhari? Tidak, kecuali menurut pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah mengatakan punya fi'il mudhari. Qauluhu nahwu kana yakunu, misalkan kana yakunu. Fa misalu yakunu nahwu qauli ta'ala wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Contoh yang kuno adalah firman Allah, Allah menjadi Allah Rasul menjadi saksi atas kalian ya. Jadi ya, ini ada yakunu fi'il mudhari, Rasul isimnya, syahidan khobarnya. Wa mitsalul amri min kana qauluhu ta'ala kunu qawamina bil qisti syuhada'a ya. Contoh fi'il amr dari kana adalah firman Allah, jadilah orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan keadilan. Ini terjemah saya ya, kalau salah ya silahkan dikoreksi. Fakunu filu amrin mabniun ala hadfin nun. Kunu adalah fi'il amr yang dimabdikan membuang nun. Wal wawu ismuha mabniun ala sukun. Wawu di kunu adalah isimnya mabni sukun. Wa qawamin hobaruha manzubun bil ya'i al maksurati ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Kata qawamin ini khobar dari kunu, dari apa, dari fi'il amr ya, dinasabkan dengan ya. Huruf sebelum ya di kasroh, huruf setelah ya di fathah, berarti ini adalah jamak mudzakkar salim. Wa mitsal ismil fa'ili wa ma kullu ma yubdil basasa takaina akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Contoh isim fa'il dari kana adalah ini kata kaina ini ya, mahalu syahidnya kata kaina. Jadi tidak semua orang yang memperlihatkan apa ya, memperlihatkan muka manis kepadamu adalah saudaramu selama dia belum pernah menolongmu. Jadi orang yang selalu tersenyum kepada kita itu belum tentu sahabat ya, belum tentu saudara kita. Kita bisa mengetahui dia saudara atau tidak, dia benar-benar loyal kepada kita atau tidak ketika kita saat terjatuh ya, saat kita terjatuh, saat kita dalam kondisi terpuruk, apakah dia menolong atau tidak. Wa mitsalul masdari qaulul akhari. Contoh masdar dari kana adalah ucapan syair yang lain, syair yang lain. Bi badlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyyahu alaika yasiru. Ini pujian ya. Seorang anak muda bisa menjadi pemimpin di dalam kaumnya dengan dua sifat yang dimiliki. Satu, dermawan, dua, bijaksana. Dan engkau memiliki keduanya itu, engkau memiliki keduanya itu, sehingga engkau mudah sekali menjadi pemimpin. Wa misalu ismul maf'uli makunu zaidin qaiman. Ini contoh isim maf'ul ya. Kalau tadi mahalu syahidnya dikata kaunuka ini masdar, kalau ini makunu zaidin qaiman, orang gimana ini, makunu zaidin qaiman, orang yang gimana mananya. Waqis ala dzalika baqiyatal af'alil mutasarrifah, dan kiaskanlah fiil-fiil yang lain ya, contoh-contoh yang lain. Makunu zaidin qaiman, Zaid itu selalu berdiri, Zaid itu berdiri.